Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Yaqulullahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Bab yang terakhir kita baca, as-salihuna aktsaru ibtilaan bil fitan. Orang-orang saleh adalah orang yang paling banyak cobaannya. Sudah kita sebutkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa manusia yang paling banyak cobaannya? Jawabnya adalah al-anbiya, para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Artinya dalam hal kesalehan, dalam hal kekuatan agamanya. Ini yang dimaksud dengan al-amsal fal-amsal. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang saleh, merekalah orang yang paling berat dan paling banyak ujiannya. Yubtalal abdu ala hasbi dinihi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, seorang hamba diuji sesuai dengan kadar agamanya. Jika agamanya itu kokoh kuat, maka ujiannya pun akan ya berat. Dan apabila pada agamanya itu ada ya riqah, lemah, maka dia diuji sesuai dengan agamanya. Dan setelah kita sebutkan, kenapa Allah menguji hambanya yang beriman? Kenapa Allah menguji hambanya yang saleh? Sudah kita sebutkan hikmah-hikmah di balik itu. Di antaranya yang pertama adalah apa? Kemarin yang ingat, yang nyatat, penghapus dosa. Iya, yang pertama adalah penghapus dosa. Ujian-ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, lelah, letih, sedih, iya, terluka, tertusuk duri, tertabrak, kecelakaan, sakit. Itu semua di antara hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi min khathiyah, sampai dia berjalan di muka bumi dia tidak memiliki dosa. Demikian. Yang kedua, hikmahnya adalah diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Iya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian-ujian tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, iya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dia. Iya. Jadi bukan membiarkan, tapi akan diuji. Ujiannya macam-macam. Ada ujian dalam sisi dunianya, ada ujian dari sisi agamanya. Terkadang ujian itu berupa kesenangan, ya, kebaikan. Ada ujian yang berupa, ya, keburukan. Demikian. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, Allah ingin berikan kepadanya satu kebaikan, yusib minhu, akan ditimpakan dengan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika setiap hamba Allah merenungi di balik cobaan-cobaan, ujian-ujian itu, sakit, sedih, itu sebenarnya nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena dengan itu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang kita baca terlebih dahulu. Hadis kedua yang dibawakan oleh Asy-Syaikh Muqbil dalam kitabnya ini, Al-Jami' As-Sahih Mimma Laisa Fi As-Sahihain, hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. Aku masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yu'aq, dalam keadaan beliau sedang tertimpa penyakit demam panas. Fawadtu yadi alaihi, aku meletakkan tanganku ke badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu harrahu, maka aku dapatkan hawa panasnya. Baina yadayya fawqal lihaf, di hadapanku, di atas selimut. Sampai apa? Terasa hawa panasnya. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata, wahai Rasulullah, ma asaddaha alaik, sungguh beratnya cobaan itu terhadapmu. Ma asaddaha, sungguh asaddaha di sini penyakit, ya, demam, sakit ini sangat berat atasmu. Ma asaddaha alaik, Abu Sa'id merasa kasihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa dengan penyakit yang sangat berat. Nih. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna kadzalik, sesungguhnya kami demikian. Maksudnya para nabi demikian. Yudha'af lana al-bala, ujian itu dilipat-lipat kepada kami. Sudah ya sebelumnya bawa ya, manusia yang paling berat azabnya adalah para nabi. Paling berat ujiannya adalah para nabi. Maka Nabi memberitahu kembali kepada sahabat Abi Sa'id bahwa para nabi itu ujiannya berat. Yudha'af lana al-bala, diberatkan, dilipatkan cobaannya. Wa yudha'af lana al-ajra, namun dilipatkan pula pahalanya untuk kami. Dilipatkan pahalanya untuk kami. Nah, di sini bisa kita ambil faedah bahwa di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, Allah akan berikan pahala di balik cobaan dan ujian tersebut. Diangkat derajatnya, dihapus dosanya, ya, dan diberikan pahala dengan ujian tersebut. Ya. Semakin berat, semakin dilipat ujian tersebut, maka semakin besar dan dilipat pula pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, qultu ya Rasulullah ayyun nas ashaddu balaan. Aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Qala al-anbiya. Nabi menjawab, para nabi. Qultu ya Rasulullah, summa man? Aku bertanya kembali, wahai Rasulullah, lalu siapa setelah para nabi? Qala summa as-salihun, orang-orang saleh. Iya. Orang-orang saleh. Ini bisa kita ambil faedah bahwa selain para nabi, ya, orang-orang saleh lah yang paling banyak cobaannya. Demikian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun?" Apakah manusia mengira ketika mereka beriman mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak difitnah, mereka tidak diuji. Nah, ini sebuah kepastian bahwa orang yang beriman, orang yang saleh pasti akan mendapatkan cobaan. Demikian. Dan dengan ayat tadi surat Al-Ankabut, kita bisa menambah hikmah di balik cobaan, hikmah di balik ujian. Yang ketiga adalah Allah ingin mengetahui mana hambanya yang beriman dan mana hambanya yang tidak beriman. Mana yang sabar dan mana yang tidak sabar. Yes. Allah tahu siapa yang gak sabar, siapa yang tidak sabar ketika ditimpa musibah. Tapi Allah ingin menampakkan secara nyata, orang ini kalau ditimpa musibah gak sabar, ingin ditampakkan. Allah tahu orang ini gak sabaran. Bukan tidak tahu. Tetapi Allah ingin menampakkan. Demikian. Itu hikmah dibalik cobaan. Dibalik ujian. Supaya diketahui, oh orang ini di masa fitnah ternyata gak sabar, terbawa fitnah. Orang ini ketika difitnah ternyata sabar. Kokoh imannya. Kokoh agamanya, kokoh akidahnya, kokoh manhajnya. Sehingga Pak, diketahui oleh manusia yang lain. Demikian. Ibarat orang sekolah, seorang murid akan tahu mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Semuanya punya ya derajat yang sama, pelajar, tetapi ketika diuji dan hasilnya berbeda-beda. Iya, ada yang nilainya sangat bagus, ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang buruk, bahkan sangat buruk. Dengan apa? Dengan ujian. Guru tahu, sungguh-sungguh, pemalas. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba. Supaya Allah tahu, iya, mana yang benar-benar dia itu beriman, bukan hanya ucapannya saja, saya beriman. Nah, ini dibalik cobaan dan ujian. Ya. Kemudian kita lanjutkan, in kana ahaduhum la yubtala bil faqr. In kana ahaduhum la yubtala bil faqri. Hatta ma yajidu ahaduhum illa al-aba'ata yuhawwiha. Jika salah seorang di antara mereka diuji dengan kemiskinan sampai mereka tidak menemukan kecuali aba'ah, kecuali satu helai pakaian yang ia pakai, yang menyelimuti dia. Cuma satu. Wa in kana ahaduhum, walaupun mereka, la yafrahu bil bala kama yafrahu ahaduhum bil raha. Dan kata Nabi SAW, in kana ahaduhum, sungguh mereka di antara orang soleh tadi sangat gembira dengan ujian sebagaimana mereka gembira, sebagaimana salah seorang di antara kalian gembira ketika mendapatkan kesenangan. Perhatikan ucapan yang terakhir. Kata Nabi, sungguh salah seorang dari orang saleh tadi yang kata Nabi diuji, dan mereka kata Nabi la yafrahu bil bala, senang dengan cobaan tersebut, sebagaimana salah seorang di antara kalian senang ketika mendapatkan ya kesenangan, kenikmatan. Ini menghabarkan bahwa betapa kuatnya iman mereka. Jadi ketika ditimpa dengan cobaan itu tidak keluh kesah, tapi justru senang dengan ujian tersebut. Karena mereka tahu apa dibalik cobaan tersebut, apa dibalik musibah tersebut. Allah timpa dengan kemiskinan. Mereka tidak surut dengan kemiskinan tersebut untuk beribadah kepada Allah, berjuang kepada Allah. Coba kita perhatikan, kalau kita melihat bagaimana para sahabat diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, ketika mereka masuk Islam, cobaan demi cobaan mereka hadapi, dari mulai nyawa mereka yang mereka harus siap korbankan. Iya. Harta mereka harus mereka korbankan. Meninggalkan kampung mereka, Mekah, yang mereka cintai. Mereka punya ladang, mereka punya rumah, mereka punya bisnis. Harus hijrah ke Madinah. Meninggalkan hartanya demi taat kepada Allah dan Rasulnya. Harus berpisah dengan keluarganya. Iya. Sebagian mereka bahkan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan taruhan nyawa. Masuk Islam taruhannya nyawa. Disiksa. Bahkan dibunuh. Tidak selesai sampai di situ. Ketika mereka sampai ke Madinah, mereka harus berjuang membela Islam. Iya. Dari satu perang ke perang yang lain. Baru pulang dari perang harus berangkat lagi. Mereka gak sempat untuk mencari ma'isyah. Mereka gak sempat untuk memperbaiki ekonomi mereka. Iya. Bahkan sempat ketika Islam itu sudah menyebar, salah seorang sahabat berkata kepada sahabat yang lain, yang maknanya, "Wahai saudaraku, sungguh Islam sekarang telah menyebar, pemeluknya telah banyak, maka pejuang Islam semakin banyak. Mari kita perbaiki kehidupan dunia kita, memperbaiki ekonomi kita." Artinya apa? Biar orang-orang yang baru masuk Islam yang berjihad, kita yang lama memperbaiki ekonomi kita. Ini menunjukkan bahwa selama ini para sahabat dalam hal ekonomi mereka sangat-sangat minim karena sibuk berjuang. Turunlah ayat, ya Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan, yaitu dengan meninggalkan jihad. Riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Syamukbil dalam kitabnya Asbabin Nuzul. Nah, riwayat ini membuktikan bahwa mereka selama ini sibuk berjuang. Iya. Sibuk berjuang, tidak bisa memperbaiki dunia mereka. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan yang sangat berat menghadapi para sahabat. Tapi apakah para sahabat kemudian patah semangat, surut? Tidak pernah. Berjuang Islam dengan berbagai keterbatasan. Ya, bayangkan perang Khandaq ketika menggali paritnya itu berhari-hari, mereka minim makanan. Sampai Nabi saja naam perutnya diganjal pakai batu. Tapi mereka semangat, enggak patah semangat ketika ta'awun menggali parit. Iya. Berbeda di masa kita sekarang. Kalau sudah ta'awun enggak ada snack-nya, malas, enggak semangat. Iya. Ah, enggak ada snack-nya, enggak ada makanan. Gimana sih ini? Iya. Enggak pengertian sekali. Akhirnya lah besoknya saya enggak mau lagi ta'awun. Iya. Baru seperti itu. Dulu para sahabat sampai 3 hari enggak makan. Cuma minum air, minum air, minum kurma, hanya satu untuk 10 orang dijilat ketika perang Dzatur Riqa. Ya. Pasukan 10 orang cuma dikasih satu kurma. Dijilat. Jilat giliran supaya awet besoknya lagi. Kemudian kaki-kaki mereka sampai pada bolong karena ya tertusuk dengan batu-batuan yang sangat tajam sampai diikat dengan kain. Tapi apakah mereka patah semangat, turun semangatnya dalam membela? Tidak. Mereka semakin tambah beriman. Demikianlah orang-orang saleh akan gembira dengan berbagai cobaan, dengan berbagai ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tahu di balik itu ada kebaikan yang sangat banyak yang mereka akan raih, janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka para sahabat cerminan bagi kita agar kita dalam memperjuangkan Islam, dalam berpijak terhadap agama, jangan mudah loyo, jangan mudah patah semangat ketika menghadapi berbagai cobaan ujian. Kadang seseorang ketika menempuh agama diuji, hartanya diuji, bisnisnya diuji, keluarganya diuji, jasadnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ujian-ujian itu menurunkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min." Akan terus cobaan itu menimpa seorang mukmin. wal mu'minah, dan seorang wanita mukmin, fi nafsihi, dalam dirinya, wa waladi, pada anaknya, wa malihi, dan hartanya, hatta yalqallah, sampai ia bertemu dengan Allah, wa ma alai khati'atun, ia tidak memiliki kesalahan atau tidak memiliki dosa. Iya. Sangat-sangat butuh untuk kita mengingat hadis-hadis seperti ini di masa-masa yang penuh cobaan. Ini akan membuat kita ya merasa ringan ketika menghadapi cobaan itu. Ya, coba diingat kembali dan catat hadis-hadis yang seperti ini. Di masa kita ya adalah masa-masa yang banyak fitnah, cobaan, ujian, sehingga terkadang kita merasa berat dengan cobaan-cobaan itu, maka kita sangat butuh untuk mengingat hadis-hadis yang seperti ini. Nah, sehingga ketika mengingat hadis-hadis yang seperti ini akan menjadi peringan terhadap cobaan-cobaan yang kita hadapi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalul bala bil mu'min." Akan terus ada cobaan itu kepada seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, mukmin dan mukminah. Nah, ini menghabarkan bahwa akan terus, sudah sebuah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terus ada. Fi nafsihi, pada diri. Dia akan diuji. Dengan sakit. Ya. Atau dengan apapun. Yang berkaitan dengan dirinya. Wa waladihi. Dan anaknya. Diuji dengan anaknya. Dia terkadang diuji dengan anaknya. Anaknya meninggal, anaknya sakit, atau terkadang anak ini membuat dia itu lalai dari beribadah kepada Allah. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Al-waladu majbanatun wa mabkhalatun." Anak itu penyebab seseorang menjadi bakhil dan menjadi pengecut. Demikian kata Nabi. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnatun." Sungguhnya, amwalakum, harta kalian, anak-anak kalian, fitnatun, cobaan, ujian. Wa malihi, dan dia diuji dalam hartanya. Dalam hartanya bisa bentuknya kemiskinan, susah mencari rezeki, pas-pasan. Atau sebaliknya diuji dengan apa? Kekayaan, banyak harta. Demikian. Akan terus ujian itu pada dirinya, pada anaknya, pada hartanya, pada istrinya, pada rekan-rekannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Apakah waja'alna ba'dakum, dan kami jadikan sebagian kalian, li ba'din, kepada sebagian yang lain, fitnatan, cobaan. Apakah kalian mau bersabar? Istri cobaan bagi suaminya. Kadang suami dicoba dengan apa? Dengan istri. Tidak sedikit orang yang berbuat haram, ya, meninggalkan sesuatu yang wajib karena istri. Bahkan ia menyimpang dari manhaj salaf, dari akidah yang benar, gara-gara istri. Kita sebutkan Amran ibn Khattan menjadi khawarij gara-gara apa? Istrinya. Seseorang ya kadang diuji dengan anaknya, cobaan baginya. Seorang guru cobaan bagi muridnya, seorang murid cobaan bagi gurunya, seorang tetangga cobaan bagi tetangganya, seorang rekan cobaan bagi rekan yang lainnya. Demikianlah manusia tidak akan lepas dari cobaan. Nah, hal hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah, sampai ia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kesalahan. Nah, ini dibalik cobaan, penghapus dosa. Ya. Tapi ingat, cobaan dan ujian itu akan berbuah kebaikan, kebaikan bagi yang ditimpanya tatkala dia menghadapi cobaan itu dengan sabar. Ya, dengan sabar. Ini yang wajib dalam menghadapi cobaan adalah sabar. Menahan diri dari mengeluh, menahan lisannya ya dari menghujat Allah. Ya, menahan anggota badannya dari melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah ketika ditimpa musibah, seperti mencakar-cakar ya, merobek-robek baju dan yang lain daripada tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak sabar. Nah, ini. Ketika dihadapi dengan sabar, seorang sakit-sakitnya akan menjadi nikmat, berbuah kebaikan ketika sabar. Tapi kalau mengeluh, ya, tidak sabar, ya tidak berbuah kebaikan. Nah, bahkan menghujat, kenapa ya Allah saya ini kok gak sembuh-sembuh? Kenapa? Apakah saya ini ya bermaksiat kepadamu? Akhirnya apa? Berprasangka buruk kepada Allah. Saya ini sudah rajin ngaji, sudah rajin sholat, kok masih sakit? Tetangga saya gak pernah sholat, judi, mabuk, gak pernah sakit. Misal seperti itu. Jadi apa? Barakallahu fikum, berprasangka buruk. Padahal tadi, seandainya dia tahu di balik sakitnya dia itu kebaikan dan buah yang baik, maka dia ya akan mendapatkan kebaikan. Para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa manusia menghadapi musibah dan cobaan itu ada 4 tingkatan. 4 tingkatan. Ini penting bagi kita. Yang pertama, tingkatan paling rendah adalah orang yang gak sabar. Orang yang tidak sabar menghadapi cobaan. Ya, mengeluh, su'udzon terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, putus asa. Ini kondisi manusia terbawah dalam menghadapi cobaan. Bahkan bunuh diri. Iya, sampai bunuh diri karena menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Putus asa, tidak mau hidup lagi. Iya. Yang kedua adalah tingkatan sabar. Tingkatan sabar. Definisi sabar tadi sudah, as-sabr itu maknanya al-habs, menahan. Al-Imam Ibnu Qayyim mendefinisikan sabar itu menahan diri dari mengeluh. Ya. Al-jaza' wasyaqawa. Kemudian menahan lisan. Menahan lisan dari mencela, berteriak. Ya, niyahah kan termasuk tidak sabar, berteriak, mencela Allah. Baik. Yang ketiga, menahan badan dari melakukan hal-hal yang menunjukkan tidak sabar. Menahan anggota badan dari melakukan hal-hal yang menunjukkan ya tidak sabar, seperti tadi. Ya. Mencakar-cakar rambut, merobek-robek baju. Ya, seorang wanita ketika ditinggal suaminya. Itu definisi sabar. Ini tingkatan ya kedua, dan ini adalah tingkatan ya orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam babnya. Yang tingkatan di atas sabar adalah ar-ridha. Ridha. bukan hanya sabar, menahan, tapi apa? Ridho. Iya, ridho dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho, dia tahu bahwa itu adalah ketentuan Allah, dia semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia semakin cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tingkatan yang tertinggi dalam menghadapi musibah adalah asyukur, bersyukur ketika ditimpa musibah. Ini jarang ya. Iya. Misalkan dia ditimpa sakit, alhamdulillah. Iya. Jarang. Makanya ini tingkat tertinggi. Orang bisa syukur ketika dia ditimpa dengan musibah. Salah satu contoh figur dalam bersyukur ketika musibah, sahabat Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini dikenal, dijuluki dengan As-Sabir Al-Muhtasib, seorang yang sangat penyabar dan senantiasa mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kisahnya, beliau ketika itu diundang oleh salah satu khalifah, ya, Bani Umayyah, saya lupa, ke Syam. Di perjalanan beliau sakit, tertimpa penyakit pada kakinya, ya, yang mengharuskan kakinya diamputasi, dipotong. Iya, dipotong. Sampailah ke tempat khalifah tersebut, dan khalifah itu memanggil seorang dokter, dan dokter itu mengatakan ini harus diamputasi kakinya. Maka beliau pun bersedia untuk diamputasi dan ditawarkan agar ia meminum obat penahan rasa sakit. Namun beliau tidak mau, tidak menginginkannya. Sudah potong saja. Potong kaki saya dalam keadaan saya sedang sholat. Ya, saya akan sholat, potong kaki saya dalam keadaan ketika saya sholat. Dipotonglah kakinya, dan tidak sedikit pun nampak dari wajahnya rasa sakit. Ya, dari ya dampak dipotongnya kakinya. Ya, namun beliau ketika itu, ya, tidak bisa menahan rasa sakit ketika kakinya dimasukkan ke minyak yang panas untuk menghentikan darahnya. Iya. Akhirnya beliau ya dipotong kakinya. Kemudian tidak lama setelah kakinya dipotong karena penyakit, datang berita putranya yang paling ia cintai, putranya 7, yang satu ini yang paling dicintai, meninggal di perjalanan ketika menuju Syam, menyusul bapaknya, kemudian meninggal di jalan, jatuh dari kendaraannya, ya, dan meninggal. Sampai berita ini, musibah demi musibah. Maka beliau ketika ditimpa musibah ini mengatakan, ya Allah, sungguh ya Engkau telah memberikan aku 2 kaki, maka Engkau mengambil 1 kaki dan menyisakan 1 kaki. Ya Allah, sungguh Engkau telah memberikan aku 7 putra. Engkau mengambilnya 1 dan Engkau membiarkannya yang 6. Maka tidak ada ya lain ucapan melainkan segala puji bagimu. Segala puji bagimu. Falakal hamdu. Untukmulah segala puji. Bersyukur. Ya, saya dipotong kakinya masih ada 1. Saya diambil putranya masih ada yang lain. Demikian. Dengan kisah ini, ya, para sahabat yang lainnya dan manusia ketika itu menggelari beliau sebagai seorang sabir dan muhtasib. Karena ketika beliau ditimpa dengan cobaan, itu beliau bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Demikian. Bisa? Ya. Iya, sekali lagi memang teori mudah ya. Prakteknya yang susah. Prakteknya yang susah. Oleh karena itu Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam sebuah tulisannya menyebutkan, mengatakan jika seseorang tahu terhadap satu ilmu, jangan dulu dia bergembira sampai dia bisa mengamalkan ilmu tersebut. Terus beliau melanjutkan, sungguh banyak orang yang mengerti tentang ilmu sabar, tapi tatkala dia ditimpa dengan cobaan, ujian, justru dia orang yang paling tidak sabar ketika ditimpa dengan musibah. Maka fala tafrah, jangan kau gembira karena engkau mengetahui satu ilmu sampai engkau bisa mengamalkan ilmu tersebut. Demikian. Jadi ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat adalah yang bisa diamalkan oleh pelakunya. Demikian ya tingkatan menghadapi musibah dan cobaan. Minimalnya kita apa? Sabar. Bisa sabar saja alhamdulillah. Iya, bisa sabar, tingkatan sabar itu sudah alhamdulillah bagi kita. Jadi tingkatan ya menghadapi musibah itu ada 4. Yang pertama, coba ulangi. Tidak sabar, mengeluh, keluh kesah, putus asa. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, ridha. Yang terakhir, iya, bersyukur ketika ditimpa musibah. Dia enggak pernah mengeluh. Bagaimana mengeluh? Bersyukur malah senang. Senang ketika ditimpa dengan musibah. Itu saja, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan malam ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.